Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Para aba wal ummahat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang keteladanan yang diberikan oleh para sahabat, bahwa hendaknya anak-anak kita dibiasakan untuk meneladani para sahabat tentang keberanian mereka, demikian juga semangat mereka dalam menuntut ilmu agama dan keteladanan lainnya. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa hendaknya anak itu diajari untuk memiliki sikap warak serta meninggalkan hal-hal yang samar-samar, apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi anak-anak kita hendaknya menjadi orang-orang yang warak, berhati-hati ya, jangan kemudian bergampang-gampangan sampai nanti naudzubillah terjatuh pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang mengajarkan adab kepada anak-anak. Ini juga satu hal yang penting. Jadi anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beretika. Menjadi anak-anak yang beretika dalam tingkah lakunya, dalam kesehariannya, ya, dia tidak berbuat hal-hal yang tercela. Tapi semua tingkah lakunya adalah tingkah laku yang dipenuhi dengan adab-adab yang indah. Kata beliau, al-abna wasairul adab al-islamiyah. Anak-anak dan seluruh adab islamiyah. Kata beliau, maka hendaknya seorang bapak mengajarkan kepada anaknya bisairul adab al-islamiyah. Seluruh adab-adab islamiyah. Wa ma fiha min akhlaqin samiyah rafi'ah. Demikian juga dia ajarkan akhlak yang tinggi. Ya, dan diajarkan akhlak yang tinggi. Jadi sini bukan hanya adab saja ya, tapi juga akhlak. Ya, apa beda antara adab dengan akhlak? Kalau adab itu etika, ya, tata cara atau perilaku kita ketika menghadapi sesuatu. Misalnya, adab makan. Ini maksudnya adalah etika kita ketika makan. Apa perilaku kita yang harus kita tunjukkan ketika makan? Adapun akhlak, ya, ini maksudnya adalah karakter. Seperti jujur, ya, kemudian suka membantu dan yang semisalnya. Jadi kalau adab itu etika, akhlak itu karakter. Ka'adabi ta'am wa syarabi wal libas wa sidqil hadis wal wafa bil wa'd wa as-sajaah wal karam. Adab-adab seperti adab makan, adab minum, adab memakai pakaian. Demikian juga akhlak yang mulia seperti kejujuran, ya, menepati janji, keberanian dan juga kedermawanan. Ya, ini kalau adab itu seperti adab makan, adab minum, adab memakai pakaian. Adapun akhlak atau karakter, ya, itu seperti apa? Jujur, memenuhi janji, ya, demikian juga keberanian dan semisalnya. Baik. Kemudian beliau mulai membahas tentang adab, ya. Min adabi ta'am, sekarang adab makan. Ya, wala yatruk al-gilman wal aulad likaunihim sigaran yukhilluna bi adabi ta'ami wasyarab bal yu'addibuna bil adabi al-waridah an-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab. Madamu yutiqunaha wa yafhamunaha. Maka anak-anak hendaknya tidak ditinggalkan begitu saja, ya, karena kondisi mereka masih kecil lalu mereka dibiarkan meninggalkan adab-adab makan. Ya, adab-adab makan dan minum. Bahkan hendaknya dia diajari adab, ya, yu'adib ini artinya didisiplinkan. disiplinkan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama mereka mampu dan memahaminya. Jadi apa? Jangan ditinggalkan anak-anak itu. Sebagian orang tua, masih anak-anak, biarkan saja. Kalau bisa kita ajarkan, anak-anak itu adab-adab yang baik, maka diajarkan. Ya. Fahahuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimu Umar ibn Abi Salamah wa yu'addibuhu lamma kanat yadahu tatishu fi shahfah. Coba perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah, ini anak tiri beliau, ya, anaknya Abu Salamah, ya, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah dengan membawa seorang anak atau membawa anak yang bernama Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab, ya, mendisiplinkan Umar bin Abi Salamah ketika tangannya kesana kemari ketika makan. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Umar bin Abi Salamah qal kuntu fi hijri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Kata beliau dari hadisnya Umar bin Abi Salamah, ya, dahulu aku berada di bawah asuhannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tanganku kesana kemari, ya, tanganku kesana kemari di atas nampan untuk makanan, ya. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam, beliau mengatakan, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Nabi mengatakan, wahai anak, ya, sebutlah nama Allah, kemudian, ya, sebutlah nama Allah, maksudnya baca bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu, ya, terlebih dahulu. Masya Allah, ya, jadi Nabi SAW tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan anak-anak tersebut untuk kemudian makan dengan serabutan, ya, dengan tidak teratur. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yataharraj, tidak merasa berat beliau alaihi salat wasallam, tidak merasa berat dengan menegur anak-anak, min raf'i yad al-jariyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak merasa berat untuk mengangkat tangan seorang anak perempuan dan seorang laki-laki dari makanannya ketika wadu'aha biduni tasmiyatillahi azza wajal, ketika dia makan tanpa menyebutkan nama Allah. Ya, coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang anak wanita yang tiba-tiba ngambil makanan tanpa menyebut bismillah. Ya. Kata Hudzaifah bin Yaman, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hudzaifah mengatakan, "Kunna idza hadarna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami apabila dihidangkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan, maka kami tidaklah meletakkan tangan kami sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai meletakkan tangan beliau. Wa inna hadarna ma'ahu marratan tu'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Maka pernah suatu ketika hadir di hadapan kami makanan, kemudian datang tiba-tiba seorang anak wanita seakan-akan dia didorong. Fadhahabat litadha yadaha fi ta'am fa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka tiba-tiba dia datang lalu meletakkan tangannya di atas makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangan anak perempuan tersebut. Tsumma ja'a 'arabiyyun ka'anna ma yudfa fa akhadha bi yadihi fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna syaitan yastahillu ta'am an la yuzkar ismullah alaihi wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha fa ja'a bi hadzal 'arabi liyastahillu biha liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi walladhi nafsi bi yadihi inna yadahu fi yadihi ma'a yadiha. Maka kemudian datang seorang Arabi, seorang Arab dusun, ya, ka'anna ma yudfa, seakan-akan dia didorong lalu dia meletakkan tangannya di makanan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan si badui tadi, baru kemudian beliau menjelaskan alasannya. Kata beliau, sesungguhnya syaitan berkesempatan untuk mendapatkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan sesungguhnya syaitan itu datang dengan bersama anak perempuan ini, ya, agar dia berkesempatan untuk mendapatkan makanan tersebut melalui sang anak, sang anak wanita ini. Maka kemudian aku mengambil tangannya. Lalu datanglah Arab Badui ini ya untuk mengambil makanan ini. Maka kemudian aku ambil tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan itu ada di tanganku bersamaan dengan tangan anak perempuan ini. Jadi ketika makanan itu seorang makan tanpa ya tanpa mengucapkan bismillah, maka syaitan menjadi berkesempatan ya untuk mengambil makanan itu melalui orang-orang yang tidak mengucapkan bismillah. Ya. Baik. Qala wa idza nasiya al-akla an yuzkara Allah fi awwali ta'amihi. An yuzkara Allah fi awwali ta'amihi falyakul hina yuzkur. Apabila ya seseorang itu lupa untuk mengucapkan bismillah, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di awal makannya, maka hendaknya dia mengucapkannya setelah dia ingat. Ya. Dia mengucapkan apa? Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ya, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Qala lamma sahha an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man nasiya an yadhkura Allah azza wa jal fi awwali ta'amihi falyakul hina yadhkur." Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya. Barang siapa yang dia lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia memulai makannya, maka hendaknya dia mengatakan ketika dia sudah teringat, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan aw yamtani al-khabithu mimma kana yusibu minhu. Maka seakan-akan dia menghadapi makanan yang baru dan mencegah keburukan dari apa yang sudah didapatkan oleh syaitan. Ya, jadi kalau dia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya, dia terlindungi. Dia terlindungi dari apa? Syaitan mengambil makanan tersebut. Naam. Fal yu'allam al-waladu hadha, maka hendaknya anak-anak diajari. Ya. Bukan, mungkin bukan anak-anaknya saja ya, tapi apa, orang tuanya juga ya. Banyak orang tua yang nggak paham juga ya adab-adab makan ya. Banyak orang tua yang juga tidak paham adab-adab makan. Maka perlu bagi kita untuk belajar bagaimana adab makan. Yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian barakallahu fikum, di antara adab-adab makan, maka disunnahkan untuk makan bersama. Tapi kita sebut sebagai apa? Makan berjamaah. Makan berjamaah. Jadi pakai nampan, kemudian nasinya di sana, kemudian lauknya di sana, ya, makan bareng-bareng. Apa tujuannya? Ya, pertama, dengan makan bareng-bareng itu, ya, makanan yang sedikit bisa mencukupi orang yang banyak, kemudian juga menyebabkan keberkahan, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, ya, beliau pernah membuat satu buku, ya, yang khusus membahas tentang makan berjamaah. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan makan berjamaah. Ya. Maka ini kita hidupkan di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Qala waliyajtami al-abawan ya ma'abna'ihima 'ala ta'am. Ya, kata beliau hendaknya kedua orang tua mengumpulkan anak-anak mereka ketika makan. Wa fil ijtima'i ulfatun, ya, dengan berkumpulnya mereka sewaktu makan ini akan terjalin kerekatan, ya, kerekatan hati. Kita ciptakan memori makan bareng itu kan, masya Allah ya, tercipta memori yang sangat indah makan bareng. Wabil istimai ala to'am barokatun, demikian juga ketika berkumpul ketika makan ini juga menyebabkan keberkahan. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ta'amul wahidi yakfi al-ithnain, wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi al-thamaniyah. Akhrajahu Muslim min hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, makanan satu orang akan mencukupi dua orang, makanan 2 orang mencukupi 4 orang, dan makanan 4 orang cukup bagi 8 orang. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, jadi makannya itu bukan dengan piring terpisah. Ini sunnah ya, bukan enggak boleh kita makan dengan piring masing-masing. Ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi ada keutamaan makan bareng. Ya, makan bareng misalnya sepiring berdua. Ah, ini bagi yang belum punya anak, ya, makan sepiring berdua dengan pasangan. Ini Masya Allah ya, sumber keberkahan. Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Kalau makan berjamaah itu memberikan keberkahan. Ya, porsi yang cukup untuk satu orang, ya, bisa cukup untuk mencukupi dua orang. Porsi yang cukup untuk dua orang mencukupi 4 orang, dan porsi yang mencukupi 4 orang bisa dimakan oleh 8 orang. Makanya makan berjamaah ini, dulu waktu saya jadi kepala sekolah di Jakarta, ya, kita adakan setiap awal bulan. Tiap Jumat di awal bulan itu makan berjamaah. Jadi anak-anak itu kita sediakan nampan-nampan, ya, kemudian mereka bawa sendiri makanan. Mereka bawa sendiri makanan dari rumah, ya, kemudian kita yang atur, guru-gurunya yang atur. Jadi semuanya ada dalam satu nampan sehingga semuanya bisa mencicipi apa yang dibawa oleh temannya. Lalu mereka kita dudukkan, ngumpul bikin halakoh seperti itu, lalu kita letakkan nampan di tengah-tengah mereka, lalu mereka makan bareng. Masya Allah. Ya, membiasakan makan berjamaah. Ya, banyak di antara kita nggak tahu, ini sunnah ya, makan jamaah itu sunnah. Taibu akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'amu ithnain kafil thalathah, wa ta'amu thalathah kafil arba'ah. Senada dengan hadis di atas, Nabi SAW mengatakan, makanan untuk dua orang mencukupi tiga orang, dan makanan tiga orang mencukupi 4 orang. 6. Qala thumma innal aba inda aklihim ma abna'ihim yu'allimunahum al-adab, ya, yu'allimunahum adab al-ta'am, wa yurshidunahum ila akhlaki Nabi SAW wa tariqatihi fi ta'amihi wa syarabih wa hadyih fi kulli dhalik. Kemudian juga kelebihan makan bersama, makan bareng-bareng ini, ya, seorang ayah bisa memberikan bimbingan, ya, mengajarkan kepada sang anak, ya, mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana adab makan, mengarahkan mereka kepada akhlak Nabi SAW dan etikanya Nabi SAW ketika makan dan minum, serta petunjuk-petunjuk beliau. Nah, ini juga keutamaan. Ya, kita makan bareng bersama anak-anak. Jadi orang tua bisa mengajarkan, ya, kepada anak-anak, ya, adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Masyaallah. Kemudian juga dengan makan bersama ada keutamaan lain, ya, wa bi mujalasatika lil abna ya ta'rifu khisalihim at-thayyibah wa sayyi'ah. Nah, kemudian dengan makan bersama anak-anak, Anda juga bisa mengetahui bagaimana perilaku anak-anak Anda, baik itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Wa tuqawwim al-mu'awwij minhum bi'idznillah, dan engkau bisa meluruskan perilaku-perilaku yang bengkok dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keutamaan apa? Makan bersama. Ya, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, adab-adab yang baik, dan juga bisa meluruskan perilaku mereka yang kurang baik. Baik. Kemudian juga kata beliau, faminal aulad man huwa tama'un jasi', ya, yuhibbu nafsahu akthar. Yuhibbu nafsahu akthar min ghairihi wa yu'athiruha fi kulli syai' ala ikhwanih. Ya, dan di antara anak-anak, ya, biasanya ada di antara anak-anak itu yang dia tamak dan serakah. Ya, dia lebih mementingkan dan mendahulukan dirinya sendiri, ya, di atas orang lain atau di atas saudara-saudaranya. Maka Anda bisa melihat tangannya, ya, bergerak ke sana kemari, ya, mengambil apa yang menjadi hak saudaranya. Kemudian terkadang dia tidak puas dengan bagiannya, ya, dari makanan dan minuman. Kemudian dia mengambil makanan orang lain atau minuman orang lain. Wa mithlu hadza yahtaju ila taqwim wa irsyad wa ta'dil. Maka anak-anak yang semacam ini dia membutuhkan kepada pelurusan dan juga bimbingan serta perbuatan adil, ya. Jadi ada anak di antara anak kan sering ya, jatahnya kakaknya atau jatahnya adiknya diambil, dia makan, ya, kakaknya belum makan atau makannya sedikit sekali, namun dia mengambil jatah tersebut. Baik. Fa masalan idza wada'ta bainal abna tamran ya'kulunahu tara ba'dul abna ya'khudhu ya bikilta yadayhi wa ba'duhum ya'khudhu bi yadihi akthar min tamrat. Fa mithlu ha'ula yanbaghi an yu'allimu hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu'allamu hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam al-warid fi hadzal bab. Ala wa huwa ma akhraja al-Bukhari wa Muslim min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqrina ar-rajulu baina tamrataini hatta yasta'dinu ashabah. Ya, misalnya ada sebagai contoh engkau memberikan ya di antara anak-anak ya kurma. Ya, kemudian mereka pun memakan kurma tersebut. Maka di antara anak-anak itu ada yang dia mengambil kurma dengan dua tangannya. Ya, jadi serakah dia ngambilnya dengan dua tangannya. Atau mengambil dengan satu tangan tapi di tangannya terdapat banyak kurma. Ya, enggak makannya satu-satu. Maka hendaknya dia diajarkan ya. Ya, misalnya sudah dijatah, satu orang dapat satu kurma ketika berbuka puasa. Ya, karena kurmanya ini adalah rutab. Ya, rutab yang harganya mahal. Ada tuh rutab yang fresh itu ya, yang dijual orang dalam keadaan beku itu ya, mahal harganya, masya Allah, satu kotak aja 70 ribu. Ya, kalau makannya kres. Maka dijatah, dia punya anak 5, maka yang ditaruh di piring itu cuma 7 butir. Ya, satu buat abi, satu buat umi, 5 buat anak-anak, satu orang satu. Maka terkadang ada anak yang ngambil 2, ya, sekali ngambil 2, jadi jatah kakak atau adiknya terambil. Maka hendaknya dia diajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadisnya Ibnu Umar, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mengambil dua kurma tanpa seizin saudaranya, ya, tanpa seizin pemiliknya. Misalnya itu jatah kakaknya, ya, dia izin dulu kepada sang kakak sebelum mengambil jatahnya tersebut. Kalau istahabu hadza ala kulli ma fi makna tamar, dan disunahkan perkara ini bagi apa-apa yang setara dengan kurma, seperti apa, bertukol, jeruk, ya, atau maus atau pisang, ya. Maka Anda bisa melihat ya, ada sebagian orang yang tidak sabaran atau yang serakah dari anak-anak, dia mengambil 2 atau mengambil 3 dan mengambil hak saudaranya. Tapi apabila Anda melihat ini terjadi pada anak-anak Anda, maka hendaknya Anda menahannya dan kemudian mengajarkannya. Ya, Mas, ya, itu punya adik lo, Mas. Jatahnya adik lo, jangan diambil ya. Ya, itu jatahnya kakak lo, jangan diambil ya. Nah ini adalah bentuk pengajaran kita. Jadi anak-anak tidak dibiarkan menjadi anak-anak yang serakah mengambil jatah orang lain. Kecuali kalau sudah diizinkan, ya, sudah diizinkan maka silakan, dan mengizinkannya pun dengan rela hati, bukan karena terpaksa. Awas tuh kalau enggak diizinkan nanti kamu tak tinju misalnya, kata kakaknya, ah enggak boleh ya. Nah, inilah pentingnya kita makan bersama anak-anak, masya Allah ya. Dengan makan bersama anak-anak kita bisa mengajarkan adab-adab kepada mereka. Kemudian kata beliau, wa ta'am qad yakunu katsiran fa yajtami'ul jami' 'alaihi wa yamutuna al-aidi ilaihi jami'uhum. Faqad yahtajul amr ahyanan ila an yuqsam ya ba'da ta'am faqad yastahi ba'dul al-abna ya min maddi yadihi wa qad yamudduhu al-akhar. Ya. Kata beliau, bisa jadi makanannya itu banyak, kemudian yang makan juga banyak, ya. Maka terkadang semua orang mengambil jatah makanannya, dan di sana ada orang yang malu, ada sebagian anak yang malu, ya, dia melihat orang makan banyak tapi dia malu, akhirnya dia makannya sedikit. Apabila perkaranya yang terjadi semacam ini, maka diperlukan adanya jatah, penjatahan. Ya. Fa idza tajal al-amru ila taqsimi ta'am qusima wala haraj. Apabila makan itu diperlukan untuk dijatahi, maka silakan saja dibagi-bagi, ya, tanpa kita harus merasa berat. Silakan saja, tidak ada dosa bagi kita untuk memberikan jatah makanan. Ya, kalau memang makanannya itu banyak, kemudian kalau tidak dijatah, maka ada orang yang justru tidak mendapatkan makanan. Ya, dalilnya adalah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 wa mi'ah." Dahulu kami berjumlah 130 orang. Maka Nabi SAW mengatakan, hal ma'a ahadin minkum ta'am, apakah salah seorang di antara kalian ada yang memiliki makanan? Fa'idha ma'a rajulin sa'un min ta'am au nahwihi fa'ujina thumma ja'a fa'ujina. Maka kemudian ada di antara mereka yang membawa makanan satu sa', ya, satu sa' berarti sekitar 3 kilo, ya, membawa 3 kilo, ya, entah 3 kilo gandum, ya. Fa'ujin, maka kemudian dimasaklah, ya, menjadi makanan matang, ya, dimasaklah sehingga menjadi makanan yang matang. Entah itu dalam bentuk apa, roti atau dalam bentuk bubur, ya. Al-muhim, ya, satu sok makanan tadi sudah matang. Tsumma ja'a rajulun musyrik. Mush'an tawilun bi ghanamin yasuquha. Kemudian datanglah seorang laki-laki musyrik yang tinggi badannya, yang jangkung badannya, dia membawa seekor kambing untuk dijual. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abai'un am atiyah?" Atau qala hibah. Apakah kambing ini untuk dijual atau ingin kau hadiahkan? Qala la, bal bai'. Maka orang musyrik ini mengatakan, "Oh tidak, ini untuk dijual." Ya. Maka fashtara min husyatan fasuniat. Maka kemudian kambing itu pun dibeli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kambingnya dimasak. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisawadi batni Yushwa. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jeroan kambing tersebut dipanggang. Wa aimullah ma min 30 wa mi'atin illa qad hazza lahu hazzatan min sawadi batniha. Ya. Maka demi Allah, kata Abu Bakar, tidaklah 130 orang itu melainkan mereka mencicipi jeroan kambing tersebut. In kana syahidan a'tahu iya wa in kana ghaiban khaba'aha lahu. Kalau orang itu ada di situ, maka langsung diberi jatahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau dia belum hadir, maka disimpankan terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bolehnya penjatahan. Jadi jeroan kambing itu kan enak, ya, spesial, ya, hatinya, kemudian ya, jeroan-jeroannya itu. Maka Nabi SAW bagi-bagi semua, semuanya harus dapat jatah. Nah, hadis ini menunjukkan, ya, bolehnya menjatah, ya, setiap orang, ya, setiap anak diberi jatah. Yang demikian diperbolehkan. Demikian diperbolehkan. Ya. Misalnya ibunya goreng ikan. Ya, atau goreng paha ayam, ya. Ini ibu gorengnya sesuai dengan jumlah kalian. Kalian 5, maka masing-masing dapat jatah 1 paha. Enggak boleh ngambil jatah yang lainnya. Nah, itu boleh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah. Baik. Kemudian juga di antara adab makan yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita adalah jangan mencela makanan, ya. Kalau ada makanan yang terhidang di depanmu dan kamu suka, maka silakan makan. Kalau tidak suka, tinggalkan. Tapi jangan kemudian dicela. Ah, enggak enak ini. Ah, kok kayak gini? Ah, ya. Jangan. Ya, kalau kamu pengen makan, maka makan. Kalau enggak pengen, ya tinggalkan. Ya, nanti dicari apa makanan yang lain, atau ya apa ya sudah, kamu nggak usah makan kalau misalnya ndak mau makan. Ya. Kata beliau, waqad yuqaddam ta'amun li abna fa fayu'ibuha ba'dhum. Ya. Terkadang dihidangkan makanan di hadapan anak-anak, namun kemudian dia mencela makanan tersebut. Fahina idinyan bagi an yu'allam fayuqallahu ya bunai la ta'ib at-ta'am. Ya. Maka diajarkan kepada anak-anak, ya, wahai anakku, jangan kau mencela makanan. In aratal akal minhu akalta. Ya. Apabila engkau ingin makannya, maka silakan makan. Ya, wa ila atainaka bi ta'amin akhar. Kalau enggak, maka nanti ibu berikan makanan yang lain. Ya, baik itu diberi makanan yang lain atau apa, atau di ya, suruh dia untuk makan apa yang ada, ya, itu monggo, terserah. Tapi jangan apa? Ammal aib fala. Adapun mencela makanan, maka jangan, enggak boleh mencela makanan. Ya, jangan mencela makanan. Maka hendaknya diingatkan kepada dia sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, ma'ama Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menginginkannya, maka beliau akan memakannya. Apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Jadi tidak enaknya sebuah makanan, menurut kita, nah itu bukan suatu alasan boleh mencela makanan tersebut. Ya, ini diantara adab makan. Kemudian juga adab untuk minum. Ya, ajarkan anak-anak kita adab minum. Ya. Jangan dia bernafas ketika minum. Nafas artinya dia menghembuskan udara ketika dia minum. Ya, tahan nafasnya, jangan kemudian dia hembuskan. Ini diantara adab-adab minum. Ya, wa asna syarab qad ya'ti ahadul abna yashrabu wa yatanaffas fil ina. Dan ketika minum, ya, terkadang anak-anak minum sambil bernafas, ya, mengeluarkan nafasnya. Yakhruju hawa'u minal anf wal fam fi syarab. Ya, keluar udara dari mulut atau hidungnya yang kemudian mengenai minuman. Maka hendaknya anak-anak ini dilarang, ya, untuk meniup minuman, ya, atau bernafas ketika minum. Ya, jadi sama saja ketika dia minum, hendaknya jangan dia kemudian meniup minuman tersebut atau mengalirkan nafas ke minuman tersebut. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, wa idza bala ahadukum fala yamsah dzakarahu bi yaminihi, wa idza tamassaha ahadukum fala yatamassah bi yaminihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian minum, salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bejana itu atau dalam gelasnya. Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka jangan dia pegang kemaluannya. Apabila seorang di antara kalian melakukan tamassah, cebok, maka janganlah dia bercebok dengan tangan kiri. Janganlah dia cebok dengan tangan kiri. Nah, ini tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di antaranya jangan dia bernafas di dalam bejana tempat dia minum. Demikian juga diingatkan anak-anak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan apa? Menjilati makanan yang ada di tangan. Ya, ini sunnah. Ini sunnah. Ya, bukan satu hal yang menjijikan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Idza akala hadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yuliqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka jangan dia lap tangannya kecuali setelah dijilati oleh dirinya sendiri atau dijilati oleh orang lain. Ya, misalnya anak kita, ya, orang tuanya yang jilati, ya, atau suami istrinya yang jilati, atau istri suaminya yang jilati. Ya, jadi setelah makan, itu tangannya jangan dilap terlebih dahulu kecuali setelah dijilati. Agar apa? Agar barokah makanan itu ya semuanya masuk ke dalam perut kita. Baik kita makan, baca bismillah, ya dak. Kemudian makanannya makanan yang halal kita makan, kemudian ada misalnya tersisa di tangan kita, maka dijilati. Baru kemudian dicuci tangannya. Agar apa? Agar barokah yang ada itu masuk semua ke dalam perut kita. Ya. Nah, ini adab ya. Jangan kemudian kita gengsi untuk melakukan adab ini. Saya baca ada orang menceritakan pengalaman makannya. Ya, karena dia diajari sunnah ya, diajari sunnah. Maka makanan itu dihabiskan, dia bersihkan. Begitu ketahuan sama temennya, "Loh, kamu kok bersih, licin banget piringnya." Akhirnya apa? Sama temennya diambil makanan, ya, nasi, kemudian ditaruh lagi di piring-piring yang sudah bersih tadi. Ya, malu kata dia. Kenapa? Makannya kayak orang kelaparan, semuanya dihabiskan. Ya, inilah orang kalau nggak paham agama, ya, orang yang paham sunnah, ya makanan itu memang harus dihabiskan. Bahkan apa yang tersisa di tangan kita, dijilatin, agar semuanya masuk ke dalam perut kita. Ya. Kenapa? Karena kita mengharapkan keberkahan. Kan kita ketika makan, makannya makanan yang halal, kemudian juga kita baca bismillah, kita harapkan makanan kita ini menjadi sumber kekuatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makan, kemudian apa? Jilati. Ya. Ya, jangan jijik untuk melakukan sunnah. Ini adalah sebuah sunnah. Ya. Wa fi riwayatin Muslim, wa fi riwayatin li Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit makana biha min adha falyakulha wala yada'ha li syaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah." Nabi SAW mengatakan, apabila jatuh makanan kalian, maka hendaknya dia mengambil makanan tersebut lalu dia hilangkan ya apa yang kotor dari makanan tadi. Misalnya kita makan kue, kemudian jatuh kuenya, jangan dibuang semua. Buang saja bagian yang kotor. Adapun makanan yang tersisa, maka dimakan kembali. Ya, maka dia makan makanan yang tersisa yang masih bersih, jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Ya, ini juga adab yang kita ajarkan kepada anak kita. Kalau makan, kemudian terjatuh makanan kita, ya, misalnya kue ya, makan kue kemudian jatuh kuenya. Maka ambil kuenya tadi lalu buang bagian yang kotor, makan lagi bagian yang masih bersih. Ya kadang orang tua bilang, "Eh udah jatuh, udah enggak usah dipungut. Ya enggak usah dipungutin, biarin deh, biarin." Ya. Padahal yang sesuai sunnah bagaimana? Ambil kemudian buang bagian yang kotor, bagian yang masih bersih dimakan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Qala wa la yamsah. Qala wa la yamsah yadahu bil mindil ya hatta yalqa asabiahu. Dan jangan dia mengelap tangannya dengan tisu atau dengan sapu tangan ya sampai apa? Dia menjilat ya, sampai dia menjilat jari jemarinya tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa alasannya, kenapa makanan yang jatuh nggak boleh dibuang, ya kenapa kita ambil lagi, kenapa kita menjilat tangan kita setelah makan. Nah, ini ada alasannya. Apa alasannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amikal barakah," karena dia tidak mengetahui. Ya fi ayyi ta'amihi barakah, di mana bagian yang berkah dari makanannya tersebut ya. Ya, jadi dia tidak mengetahui di sebagian mana di bagian mana adanya keberkahan terhadap makanan tersebut. Ya. Baik. Kemudian ini diantara adab makan ya. Jadi apa? Makanan yang terjatuh jangan dibuang, tapi diambil yang masih bersih kemudian dimakan. Kemudian kita perlu mengingatkan anak-anak yang rakus ketika makan, maunya makan terus ya sampai belendung. Ya, maunya makan terus, enggak berhenti makan. Nah, ini juga perlu diingatkan karena rakus dalam makan ini juga bukan adab yang baik. maka itu secukupnya. Ya wal ukul asyarrah min abna ya yutbat wa yuzkar bi hadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang rakus ketika makan hendaknya dia ditegur dan diingatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mu'minu ya'kulu fi ma'iyyin wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang yang beriman itu cukup makan dengan satu usus. Ya, artinya dia makan secukupnya. Adapun orang kafir dia makan dengan 7 usus. Ya. Apa nek bahasa Jawane itu kalau makan itu ya, makan banyak sekali ya. Ya. Apa istilahnya kalau orang lupa saya, pokoknya makannya itu banyak sekali ya, nggak kenyang-kenyang dia, pengen makan semuanya, pengen dimakan ya. Akhraj al-Bukhari wa Muslim, demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya, kana Ibnu Umar la yakul hatta yu'tiya bimiskin. Dulu kebiasaannya ya, kata Nafi' ini bekas budaknya Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa dulu Ibnu Umar tidaklah beliau makan ya, melainkan didatangkan di hadapan beliau seorang yang miskin. Ya kulu ma'ahu. Ya, agar beliau bisa makan bersama orang miskin tersebut. Jadi Ibnu Umar punya kebiasaan mengundang orang miskin untuk makan bersama beliau. Ya, yang beliau suruh untuk mencari orang miskin ini Nafi'. Ya. Fa'adkhaltu rajulan ya'kul ma'ahu. Maka aku pun memasukkan seseorang agar dia bisa makan bersama Ibnu Umar. Fa'akala katsiran, maka dia pun makan dengan sangat banyak. Faqal, maka setelah itu Ibnu Umar mengatakan, ya Nafi', la tudkhil hadza 'alayya. Wahai Nafi', jangan engkau masukkan lagi orang ini bersamaku. Kenapa? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya al-hadits. Fadzakara al-hadits. Karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu beliau pun menyebutkan hadis bahwa seorang mukmin makan itu cukup dengan satu usus, adapun seorang yang kafir dia tidaklah tercukupi kecuali harus dengan 7 usus. Ya. Jadi Abdullah bin Umar melihat orang yang makannya seperti itu enggak mau dia. Ya. Kalau fi riwayatin li Muslim, kemudian di riwayat Muslim disebutkan ra'a Ibnu Umar miskinan faja'ala yad'u baina yadayhi wa yad'u baina yadayhi. Ya, suatu ketika Ibnu Umar melihat orang yang miskin, lalu dia pun meletakkan makanan di hadapan orang miskin tersebut dan meletakkan makanan di hadapan beliau. Faqala faja'ala ya'kul aklan katsiran. Maka kemudian dia melihat ya, orang miskin tersebut makan dengan demikian rakusnya. Enggak cukup-cukup dia. Qala faqal, maka kemudian Umar mengatakan, la yutkilanna hadza alayya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. Ya, jangan masukkan lagi dia untuk makan bersamaku. Kenapa? Karena aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Ya, jadi yang rakus makannya enggak berhenti-berhenti. Nah, ini pada hakikatnya terdapat penyerupaan dengan orang-orang kafir yang mereka makan dengan 7 usus. Baik. Demikian juga sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang makan secukupnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mamal'a ibnu Adam ya mamal'a ibnu Adam atau mamal'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Tidak ada satu bejana yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, jadi bejana yang paling buruk yang dipenuhi oleh anak Adam ya adalah apa? Adalah lambungnya atau perutnya. Bihasab ibni Adam ya akalatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu untuk makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah Fathuluthun li ta'amihi, wathuluthun li syarabihi, wathuluthun li nafsih. Ya, apabila mau tidak mau dia harus makan, maka cukupkanlah dirinya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk dia bernafas. Ya, jadi tetap ditinggalkan rongga. Ya, rongga udara dalam lambung kita. Jadi isi lambung kita itu ada tiga hal. Sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah minuman, dan sepertiganya lagi adalah rongga udara. Ya. Jadi ini diajarkan kepada anak-anak kita, kalau makan hendaknya secukupnya. Ya. Kalau wakadzalika, demikian juga jangan lupa ya membaca bismillah ya. Tadi sudah kita singgung ya. Kata beliau wakadzalika fa'allimhum hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la asya. Ya, apabila salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk dan ketika dia makan, maka syaitan mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Fa idza dakhala falam yadhkurillah indahu wa inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktum al-mabit wal asya. Ya, apabila dia masuk rumah tapi tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya dia makan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mengatakan ya kita mendapatkan tempat bermalam dan kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan makanan. Ya. Itu kalau apa seorang apa lupa dia membaca basmalah ya, lupa dia membaca basmalah, maka setan akan ikut makan bersamanya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Nah, ini ajarkan anak-anak untuk makan dengan tangan kanan. Wa kadzalika allimil abna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza akala hadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Ya, itu admin sepertinya display yang di Zoom tidak tepat itu ya. Itu sudah kelewatan itu. Apa di halaman sebelumnya? Sebelumnya lagi. Nah, itu dia hadisnya. Idza akala hadukum falyakul biyaminihi. Apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan di kanannya ya, dengan tangan kanannya. Itu yang paling akhir itu ya. Sebelah kiri paling akhir ya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila dia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya. Dan sampaikan kepada anak kita, nak, jangan jadi kayak syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya, jangan seperti syaitan. Baik. Kalau fi riwayatin la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrabu biha. Senada dengan hadis itu tersebut ya, Nabi juga mengatakan janganlah kalian makan dengan tangan kirinya ya, dan janganlah kalian minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Kemudian hendaknya anak diajarkan untuk mengucapkan hamdulillah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia selesai makan ya. Nah, silakan digeser PowerPoint-nya. Ya. Hendaknya dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam Sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alaihi aw yashrab asy-syurbah atau asy-syarbah asy-syurbah fa yahmaduhu 'alaiha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang apabila dia selesai makan kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, atau setelah dia minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan alhamdulillah setelah makan, mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Maka ini merupakan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Kenapa? Itu bentuk kesyukuran, ya. Karena itu bentuk kesyukuran. Baik. Qala wa min siyagil hamd al-waridah fi hadzal bab. Di antara bentuk-bentuk mengucapkan alhamdulillah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana pengucapan alhamdulillahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi bukan terkadang beliau tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih daripada itu. Kata beliau, ma akhrajal Bukhari min hadits Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi wa fi riwayatin idza rufi'a ma'idatuhu qala alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu maghfiyyin wala maghfur. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan atau setelah diangkat hidangan dari hadapan beliau, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami, ya, tanpa meminta balasan dan tanpa diingkari kenikmatannya. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami, ya, dan tanpa meminta balasan dan tanpa diingkari kenikmatannya. Kalau fi riwayatin lil Bukhari min hadithi Abi Umamah aidan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rufi'a ma'idatuhu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu maghfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnin, ya, wala mustaghniyan anhu rabbana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan setelah makanan beliau diangkat dari hadapan beliau, segala puji bagi Allah yang demikian banyak kebaikan dan keberkahannya, ya, tanpa perlu dibalas dan kemudian tidak ditinggalkan dan tidak memerlukan hamba-hambanya. Allah Maha Kaya. Nah, wa inda Abi Dawud bisnadin sahih, kemudian dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba qala alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan dan minuman dan memperkenankan makanan ini dan menjadikannya sebagai jalan keluar. Ya. Ini di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita jangan lupa untuk mendoakan orang-orang yang memberi kita makan. Ya. Nah, sekarang ini sedang musim berbuka puasa. Misalnya kita diundang untuk berbuka puasa di rumah sebagian karib kerabat kita, maka hendaknya didoakan. Ya. Qala waliyallam aidan addu'a liman qaddama ta'am. Anak-anak hendaknya diajari, ya, untuk mendoakan orang yang mempersembahkan makanan bagi kita. Walidzalika siyagu waradat an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang beliau ucapkan, aftara indakumus saimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka di rumah salah seorang sahabat, beliau mengatakan aftara indakumus saimun. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian. Wa akala ta'amakumul abrar, dan yang memakan makanan kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat pun bersolawat atas diri kalian. Ya, semoga para malaikat bersalawat atas diri kalian. Hadza doa ya, doa ketika kita berbuka puasa di tempat orang lain dan dia memberikan makanan berbuka kepada kita. Wa min dzalika aidan, demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau makan di tempat orang, di rumah orang, beliau doakan ya orang tersebut, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada mereka ya, dan juga dari apa yang mereka, yang kau rezekikan, dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka, serta rahmatilah mereka. Ya. Ini doa kepada orang yang mengundang kita makan. Ya, kalau kita diberi makanan atau kita diundang untuk makan, maka apa? Doakan orang yang memberikan kita makan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Mudah ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Baik, ini yang berkenaan dengan adab-adab makan. Ini yang berkenaan dengan adab-adab makan. Baik. Ya, cukup banyak ya adab-adab makan yang hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berkenaan dengan karakter di sini ya. Hendaknya anak-anak kita diajarkan untuk menjadi sosok yang menepati janji. Tidak suka ingkar janji atau tidak ingkar janji, tapi dia menepati janjinya. Ya, kata beliau, janganlah engkau menyelisih janjimu dengan anak-anak dan janganlah engkau berdusta kepada mereka. Ya. Wala tukhallif mau'idan ma'al atfal wala tukdzib ya 'alaihim. Wala takdzib 'alaihim. Jangan kalian kemudian mendustakan atau berdusta kepada mereka. Baik. Qala fa innahum yata'allamuna minkal kadzib wal ikhlaf al mawa'id. Karena sesungguhnya anak-anak itu bisa belajar darimu, meniru kamu ya sebagai orang tua untuk berdusta dan menyelisihi janji. Fa inna ikhlafal wa'd mukhalafatan lisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkar janji itu adalah bentuk penyelisihan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sunahnya Nabi itu adalah tepat janji, menepati janji. Ini sunahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik 3. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumin khan. Ya, tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila dia berjanji dia menyelisihi. Apabila dia diberi amanat maka dia berkhianat. Ya, idza wa'adah akhlafa. Kalau dia berjanji dia menyelisihi atau mengingkari janjinya. Ini bukan karakternya seorang mukmin tapi karakter seorang munafik. Ya. Seorang munafik. Nah. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita ya, jangan ngajari anak-anak untuk menyelisih janji. Bagaimana cara ngajarkan anak-anak untuk mengkhianati janji ya? Bapaknya janji kemudian tidak ditepati. Yo, besok jalan-jalan ya, besok jalan-jalan ya. Pas besoknya aduh, nanti lagi ya. Oh, anak-anaknya udah siap, udah mandi cakep-cakep ya. Udah pakai masker ya. Udah siap. Terus bapaknya bilang, "Oh, enggak bisa, nanti ya." Wah, anaknya kecewa ya. Maka upayakan untuk apa? Memenuhi apa yang telah kita janjikan kepada anak-anak kita. Ya, Mbak, kalau Mbak selesai hafalan 1 juz bulan Ramadan ini, nanti Ayah akan belikan apa misalnya? Ya, belikan cat air untuk melukis misalnya hadiahnya. Wah, ternyata apa? Begitu dia selesai 1 juz, bapaknya enggak belikan. Ini namanya mengajarkan anak-anak untuk menyelisihi janji. Ini adalah karakternya kaum munafikin. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat ciri atau empat tanda yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fiha khoslatun min hunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Bagi orang yang ada salah satu perkara ini pada dirinya, maka ada pada dirinya sebuah kenifakan. Ya. Jadi kalau semuanya semuanya ada pada diri seseorang, maka dia seorang munafik yang tulen. Ya, maka dia seorang munafik yang tulen. Tapi kalau misalnya cuma satu ya yang ada pada dirinya, maka pada dirinya terdapat khoslatun minan nifaq, bagian dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa saja? Idza tumina khon wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Apabila diberi amanat dia berkhianat, apabila dia berucap dia berdusta, apabila dia membuat perjanjian dia menipu, apabila dia bermusuhan dia berbuat curang. Ya, apabila bermusuhan dia berbuat curang. Ini adalah ciri orang munafik. Yang salah satunya adalah apabila dia membuat perjanjian, dia berbuat curang. Ya. Apabila dia berbuat berjanji, ya dia kemudian apa? Tidak menepati. Ya. Ini adalah salah satu ciri orang munafik. Maka jangan kemudian kita apa? Mengajarkan justru hal-hal yang buruk kepada anak-anak kita. Qala thumma inna fi ikhlafil wa'd fuqdan lithiqah. Kemudian juga efek buruk dari kita menyelisih janji kita, yaitu hilangnya kepercayaan sang anak kepada orang tuanya. Ah, paling-paling bohong lagi anaknya ya. Paling-paling ingkar janji lagi. Ya, anaknya hilang kepercayaan, gak percaya lagi sama bapaknya. Karena apa? Sering dibohongi, sering dibeli janji-janji gombal. Ya. Fafadlan an kaunihim yata'allamuna minka ikhlaful ikhlafal wa'di wal istihtar biha. Terlebih lagi ya anak-anak akan mempelajari karakter buruk ini dari orang tuanya. Ya. Apa? Jadi anak-anak ini Anda mengajarkan ya, secara tidak sengaja mengajarkan anak-anak Anda untuk menyelisih janji. Ya, fa innahum aidan la yusaddiqunaka fi ma huwa ati. Ya, maka sesungguhnya dia juga tidak akan membenarkanmu pada janji-janjimu yang akan datang. Jadi sekali dibohongi oleh bapaknya, bisa jadi dia tidak lagi mempercayai janji-janji bapaknya. Misalnya dibilang, "Ya, nanti kamu tamatkan hafalan Quran, nanti bapak belikan sepeda." Ya, bapak belikan sepeda. Oh, enggak mau dia. Nggak mau dia. Kenapa? Nggak mau dia apa nanti? Nanti bapak bohong lagi. Paling bapak bohong lagi, ya. Maka ini efek buruk dari apa? Efek buruk dari seseorang suka menyelisih janji kepada anaknya. Qala la ya'ti ila baitik man yas'al anka fa tursilu waladaka wa taqulu lahu akhbirhu anni anni ghairu mawjud. Jangan sampai engkau ya ada tamu datang ke rumahmu kemudian bertanya ya bapak mana, lalu kemudian engkau utus anakmu ya untuk mengatakan kepada sang tamu akhbirhu anni ghairi mawjud. Ya, beritahu kepada tamu yang datang bahwa bapak sedang tidak di rumah. Wah, ya. Jadi dia ngajarkan anaknya untuk berbohong. Bilang sama tamu kalau bapak sedang tidak ada di rumah. Fadzalika ithmun ya fa ta'limul kadhib lil abna wa anta la tash'ar. Maka dengan melakukan hal ini, kata beliau, Anda telah mengajarkan dusta kepada anak ya, dan juga padanya terdapat dosa, dan juga Anda telah mengajarkan apa telah mengajarkan dusta kepada anak-anak Anda. Ya. Jadi ternyata efek buruknya itu pertama dosa, kedua apa? Juga mengajarkan keburukan kepada anak-anak, mengajarkan keburukan kepada anak-anak tanpa kita sadari. Jadi anak-anak kita ajarkan jujur, jangan kemudian kita sendiri yang mengajarkan bohong kepada mereka. Baik. Masih ada waktu, kita lanjutkan satu pembahasan lagi ya. Kata beliau, la taglibannakumul a'rab ala ismi salatikum. Jangan kalian dikalahkan oleh orang-orang badui dalam penamaan salat-salat kalian. Ya, dalam penamaan salat kalian. Apa ini maksudnya Ustaz? Kok agak asing gitu ya. Apa maksudnya ini? Nah, ini secara umum kita sebutkan terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian itu sampai didominasi oleh orang-orang Arab dusun. Orang-orang Arab dusun, mereka memiliki bahasa tersendiri kadang dalam menamakan sesuatu. Maka yang dipakai bukannya nama-nama yang mereka pergunakan, tapi nama-nama yang syar'i, yang dipakai dalam Al-Quran, dipakai juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi jangan sampai kemudian pengaruh dari luar ini mempengaruhi kita, memberikan pengaruh kepada kita, menominasi kita. Ya. Nabi SAW di sini memang menyebutkan tentang pengaruh orang-orang Arab dusun kepada para sahabat. Namun di balik perintah beliau tersebut ada suatu pesan bahwa kita sebagai seorang Muslim hendaknya mempertahankan identitas kita. Jangan sampai kita didominasi oleh pengaruh-pengaruh eksternal, ya, dari orang-orang Barat, ya, dari bangsa-bangsa yang dahulu menjajah kita, ya. Demikian juga di masa sekarang, ya, karena mereka tetap berusaha untuk memperlebar hegemoni mereka. Dan ini merupakan ciri bangsa yang kalah ketika dia lifestyle-nya, ya, gaya hidupnya itu meniru orang-orang Barat. Misalnya memanggil orang-orang Barat, memanggil bapak dengan panggilan seperti orang-orang Barat, ya, manggil daddy, mami, ya. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk menunjukkan apa? Kalau dalam bahasa ilmu sosiologi itu inferioritas, inferior, ya, menganggap dirinya rendah sehingga apa? Tidak punya jati diri. Lalu dia mengekor kepada orang-orang Barat yang lebih mendominasi. Ya, jadi dari kalimat Nabi SAW, la taglibannakumul a'rab ala ismi salatikum. Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang badui dalam penamaan sholat-sholat kalian. Ini terdapat pelajaran. Jangan sampai budaya luar itu mendominasi kita sebagai seorang Muslim. Contohnya itu tadi, menggunakan daddy, mami, ya. Ya. Ini termasuk bentuk kekalahan kita, ya. Baik. Qala kalimatun wa maqulatun qalaha Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhadu minha adabun wa fiqhun fi islahi al-sinatil atfal wa tahsini lugatil atfal, ya, wa tahsini lugatil atfal. Ini adalah ucapan, ya, ucapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun darinya diambil adab dan fikih untuk meluruskan, ya, membenarkan lisan anak-anak kita. Demikian juga memperbagus bahasa mereka. Bal walil kibar kadzalik. Demikian juga bagi orang yang sudah dewasa. Ya, jadi bagi kita sebagai orang tua, jadi bukan anak-anak kita saja yang diluruskan lisannya, tapi juga orang-orang dewasa. Ya. Kadzalika ma hiya munasabatun hadhil kalimah. Ya, maka bagi orang tua pun kalimat ini sangatlah cocok. Ya, la taglibannakumul a'rabu ala ismi salatikum. Janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian dalam penamaan salat-salat kalian. Wa ma huwal mustafad minha, ya, fi bahthina hadza. Apa manfaat hadis ini dalam pembahasan kita? Maka beliau jelaskan innaha kalimatun ya tanummu an maani asliyah fi tarbiyah. Maka kalimat ini ya dari kalimat tersini atau kalimat ini menunjukkan pondasi dalam mendidik. Amma munasabatuha, adapun keterkaitannya, fa kama la yakhfa anna salatal isya laha isman ahaduhuma wa ashharuha ashharuhuma al isya. Ya. Bagaimana keterkaitannya? Nah, sekarang beliau akan mulai menjabarkan. Ya. Telah diketahui bersama bahwa salat isya ini memiliki dua nama. Ya. Kadang disebut sebagai al isya, salatul isya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min ba'di salawatil isya. Ya, dan sesudah salat isya. Jadi ada salat namanya salat salat isya. Kemudian di antara nama salat isya adalah al-atamah wal akharu huwal atamah. Al-atamah ini juga merupakan nama bagi salat isya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la'atawhuma walau habwan. Apabila mereka mengetahui apa yang terdapat pada salat atamah, maksudnya adalah salat isya dan juga salat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Ya. Fa salatul isya idzan isman. Ya, fali salatil isya idzan isman al-isya wal atamah. Maka dari sini salat isya ini memiliki dua nama. Yang pertama namanya adalah isya, yang kedua namanya adalah atamah. Walakin al-ismul akthar istimalan wal ahabbu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-isya wa huwa alladhi jaa fi kitabillah. Akan tetapi dari dua nama ini barakallahu fikum yang lebih dicintai, yang banyak dipakai, yang lebih banyak dipakai dan lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nama salat isya. Inilah yang datang pada Al-Qur'an, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ammal atamah, adapun nama atamah, fahiya lughatul a'rab. Maka ini adalah istilah yang sering dipakai oleh orang-orang Arab dusun. Jadi orang Arab dusun sering menggunakan nama atamah daripada isya. Wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam matakallama biha ahyanan bal wa dzakaraha fi hadis lakinnahu lam yuhib an yuqallab hadhihi al-lughah ala lughatil asah wal afdal wal ashhar fi ahli al-Madinah. Walaupun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah atamah ini, bahkan beliau menyebutkan dalam hadis beliau, akan tetapi beliau tidak menyukai bahasanya orang-orang Badui ini lebih mendominasi bahasa orang-orang di kota Madinah. Ya, padahal bahasanya di kota ini lebih asah, lebih afdal dan lebih masyhur. Fahina idin qala alaihi salatu wassalam li ashabih. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat beliau, la taglibannakumul a'rab ala ismi salatikum. Ya, janganlah ya kalian biarkan orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian dalam penamaan salat kalian. Fayaquluna al-atamah wa innama hiya al-isya, di mana mereka menyebutnya sebagai atamah ya padahal namanya adalah salat salat isya. Ya, namanya adalah salat salat isya. Faladiyan bagi ya an yusawwit wa ya'lu wa yantashir hiya tilkal kalimah al-tijat fi kitabillah. Maka yang lebih utama untuk disebarluaskan, ya, yang lebih utama untuk dipakai adalah apa yang terdapat dalam kitabullah. Walati hiya lughatu Quraisy, yang merupakan bahasanya Quraisy, wa ahlul Madinah dan juga penduduk kota Madinah. Wa kadzalika falyakun al-amru fi sa'il kalimat wa fi sa'il al-alfat. Ya. Demikian juga pada semua-semua kalimat atau semua-semua kata dan juga lafaz-lafaz, ya. Jadi lebih utama menggunakan lafaz-lafaz yang bercirikan Islam. Walaupun sesungguhnya boleh saja ya menggunakan istilah-istilah asing, namun tentunya lebih afdal apabila istilah yang dipakai itu menunjukkan ciri keislaman. Amma mahwal mustafad min hadhil kalimah fi bahthina hahuna al-mustafad fi bahthina fi hadal kathir fa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhib an tughallab lughatul a'rab wa hum arabun ala lughati quraish wa ahli al-madinah ala lughati quraish wa ahli al-madinah fa hal yuhibbu rasul sallallahu alaihi wasallam an tughallab lughatul faransiyah wal-injliz ala lughatil muslimin. Yang kita ambil faedah dari sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai, ya, bahasa orang-orang Badui itu mendominasi bahasa Arab. Ini bahasanya orang-orang Quraisy dan bahasanya penduduk Madinah. Maka apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai apabila bahasa Perancis, bahasa Inggris mendominasi bahasa kaum muslimin? Ah, ini dia intinya dari apa yang beliau sampaikan, ya. Kalau bahasanya orang Arab Badui saja beliau kurang suka untuk dipakai di tengah-tengah kaum muslimin, maka apalagi ya bahasa orang-orang kafir bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ini yang diinginkan oleh beliau hafizahullahu taala. Baik, karena waktunya masih tersisa untuk tanya jawab, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah hari Senin nanti kita akan bahas dengan lebih detail lagi tentang permasalahan ya menggunakan istilah-istilah asing di tengah anak-anak kita. Ya, misalnya uncle, ya. Mana uncle Tono, mana namanya Tono tapi dipanggil uncle misalnya. Uncle Joko, mana uncle Joko, ya. Namanya Joko itu bagusnya itu Pak Lek, ya. Lek Joko gitu, ya. Uncle Joko, ya, kurang bagus, ya. Ya, ini termasuk yang disinggung oleh beliau. Ada pembahasannya, ya. Insya Allah kita akan bahas pembahasannya dengan panjang lebar di pertemuan hari Senin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Baik, masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilahkan kepada para ummahat yang berada di grup Zoom untuk bertanya. Tafadhalna hafizakumullah.